Kulatas kudis mangan permen. Kudu iso didi. I sing and the two, tuling I blung nyu. I sing and the two, aku ngising nandukur watu. Tuling I blung nyu, watu nengguling aku kecemplung banyu. I sing and the two, tuling I blung nyu. Ana wong hubungannya karo Gusti Allah apik, tapi lek nang padha menungso ae elek, iki yo gak bener. Atau sebaliknya, karo padha menungso ae apik, tapi nang Gusti Allah elek, yo gak bener. Pokoke karo-karone kedah sae, hablum minallah, sae hablum minan nas, sae. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang lak wonten wong iku nek karo Gusti Allah hubungannya kaya apik-apik, kaya-kaya kaya api, ahli poso, ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli wirid, ahli zikir. Nek zikir la la illallah gobeke waduh. Nanti la tekan Jakarta. Ilaha in Surabaya. Ahli salat, nek salat kaya khusyuk-khusyuk. Takbiratul ihrame mah kaya umume wong. Allahu akbar sumum. Dene nanti bengong-bengong nek takbir. Allahu akbar mamam. Bengong-bengong. Ini Allahu Akbar wis umum. Saking khusuke nganti bengong takbire. Allahu Akbar. Tapi lek duwe utang ora nyaur. Wonten kali gunting? Kata anu wonge ya isih urip. Ya kok dawa umure ya. Wis anu mawon wong ngono ku didongakno muga-muga nang cepet mah. Mari. Sampeyan cek eleke dongane. Nang Allah kaya api ibadah, tapi muamalah kalau sesama gesang elek, mboten bener. Ono ono, ahli munakosa, ahli siwosa, ahli jamaah, ahli mujahadah, ora karuan. Tapi renten penggaweane nganak no duit, ngutangi dom mbayare cagak listrik. Enten? Omahe sing ndi wonge? Anu kula kirim salam ten tiyange nggih. Sampeyan kandakno salame Pak Anwar Zahid, kon nerusno kelakuane. Insyaallah bosok-bosok uripe. Ya nang Allah ibadah kaya api tapi nang padha menungso ae elek. Ya ana wong wedok ngono ku. Sregep fatayatan, sregep muslimatan, sregep tahlilan, manaqiban, yasinan, sregep pengajian, tapi lek karo bojo nyelatunan. Wonten? Ngacung. Apa mana iki, Pak? Dilungkas, Pak. Kate riyoyo. Siap-siap dicelat. Tuh. Oke lek matur riya ya Pak. Ayo belajane sampean tambahi iki saiki apa pegi ana sing larang sing larang kabeh sembarang bareng e mundak kabeh gak ana sing murah kabeh larang anakmu bareng ngono sik wayahe kono klambi saiki anakmu papat iku klambine wis sama kabeh kudu kono kabeh sandale bening wis rusak apa-apa rusak nek anakmu lebih sekolah dalam ngaji ngono gak kira njaluk sang sampean njaluk sang aku lha nek aku sing mecut wong wedok nang awet Pak wong wedok men kepet bareng sampean gak duwe entek-entek ngono sampean butuh njaluk nang aku nek lek enak ngono kok lek entek duweku paling tentane kok gelangku kalungku sampean dol aku gak kira situ kemeneh paling gak ana sampean gak ngono mlebu dhewe sampean wong wedok ora tau ngurusin. Sing lanang karek urip matane tok. Wis jenenge nang Allah kaya apik tapi nang padha menungsae elek. Atus sebaliknya. Lek nang padha menungsae apik tapi nang Gusti Allah elek. Karo kanca apik, karo tangga apik, sareh sumeh hajir srawung dulur membaur grapyak semana apian seneng tolong loman nek diutangi ra tau nagih, tapi ora gelem salat. Ramadan ora poso. Wonten Pak Lurah wargane jenengan sing dereng nglampahi salat? Anu mangke kula diparingi datane Pak Lurah. Kula Fatihane siji-siji. Kula baleni niki keterangan ndek-ndekan mawon. 17 Agustus juga bermakna 17 rakaat. Salat 5 waktu. Salat dalam Islam niku mboten namung wajib hukume, tapi rukun. Saya ulang, sholat niku mboten namung wajib, tapi rukun. Nah, rukun karo wajib niku beda. Rukun kali wajib niku mboten padha. Rukun niku rukun, lah nek wajib niku wajib. Kan gak padha. Dadi wajib kali rukun niku beda. Nek wajib menika wajib, lah nek rukun niku ngeten. Wajib niku kudu dilakoni. Nek mboten dilakoni dosa. Akibat ninggal wajib niku dosa. Contone jawab salam niku wajib. Ana wong Islam muluk salam sampean krungu kok gak jawab, sampean dosa. Mergo sampean ninggal wajib. didik anak wajib. Wong tua gak gelem didik anak sing apik dosa, mergo ninggal wajib. Akibat ninggal wajib niku dosa. Tapi nek rukun beda. Rukun kudu dilakoni. Nek gak dilakoni mboten namung dosa akibate ora sah. Jadi akibatnya ninggal rukun niku ora sah. Contohnya, rukunnya wudu basuh wajah. Wong wudu kok ora nganggo basuh wajah wudune? Ayo jawab ora sah ngoten tak baleni. Wong wudu kok ora nganggo basuh wajah wudune? Ora sah mergo ninggal rukun. Rukune haji wukuf. Wong haji kok ora ngelakoni wukuf hajine ora sah. Salah satu rukunnya salat takbiratul ihram. Wong salat kok ora nganggo takbiratul ihram salate ora sah. Rukune Islam salat. Wong Islam kok ora nglakoni salat islame ora sah. Walaupun liyane dilakoni, lek gak salat islame ora sah. Makanya Pak Lurah ngapunten lek wonten warga panjenengan sing ngaku agamane Islam tapi ora salat, lek nyuwun KTP niku ten data aja njenengan tulis agama Islam. Aja kenaan. Ora salat kok. Ya sampean tulis agama Islam ora sah. Ben ketara. Mulane ngapunten ya, lek urusan salat niku Kanjeng Nabi kereng, mad lam yusolli fa huwa kafirun. Sapa wonge ora gelem salat dia kafir. Mantar ke sholat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang terang-terangan sengaja meninggalkan sholat, maka sama halnya dia terang-terangan menyatakan dirinya kafir. Wong ngono kuwi lek mati gak wajib disolati. Wis pokoke glundungno nek ditekuk-tekuk ngono. Dia boleh ngaku agama Islam, di KTP data agama Islam boleh, nama boleh pakai nama Islam, jenenge Arab pakai Tawwab Ahmad Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Sek timboi alif lam mim dzalikal kitabul raib fi. Boleh. Tapi kalau tidak sholat, kafir dalam pandangan Allah. Ngapunten. Kalau sering ngamal guyonan, kena apa wong kok dikongkon sholat. Ini ku aslinya ben beda karo bedes. Enggak. Wong karo bedes meh podo. Apa-apanya meh podo. Bodine meh podo. Bentuknya meh podo. Gayane meh podo. Praukane meh podo. Pawaane meh podo. Hobine meh podo. Kebiasaane yang meh podo. Bedes mangan wong yo mangan padha to, bedes ngombe wong yo ngombe padha to, bedes turu wong yo turu padha ae, bedes ngoyo wong yo ngoyo, bedes ngising wong yo ngising, bedes rabenan wong. Nah bedane nek wong salat nek bedes ora salat ngono lho. Mulane ibu-ibu sampean ndek bojo nang rata salat ban lha jenggo bengi turu adek diambung bojo sampean ku padha karo diambung. Nah selamat menikmati ciuman bedes kaya kerasan gitu diambungi bedes. Bapak semantan lagi jenengan dibujuk nggak tahu sholat balas sih berarti samanya kewelek numpai. Selamat mertingkring di atas bedes. Kok telaten yang mertingkringi bedes. Nenek lanang itu pada orang sholat, itu jenenge bedes numpak tumpahan karo. Nggak saman dua RT orang sholat pada karun dua RT. Nanti lurah orang sholat pada karun dua lurah. Di camat orang sholat pada karun dua camat. Di kapolsek orang sholat pada karun dua kapolsek. Nanti bupati orang sholat bodoh karun duwe bupati. Nanti kiai orang sholat bodoh karun kiai. Matur suwun. Saya iki ana bupati karo kiai di bedes-bedes no. Karo-karone kudu apik. Maka ibu bapak jemaah yang saya hormati rahimakumullah. Ngaji poso ora les suwe-suwe. Lah mau ana sing ngomong sahur-sahur mau. Gue nak kesuan tak dikul huaili, ringkes mawon. Kita kaitkan tugas kita untuk mengisi kemerdekaan agar supaya tujuan proklamasi, tujuan para pejuang, para pahlawan menjadikan negeri ini barokah. Bukankah dulu merdekanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, betul? Teman siapa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 nama buta. Rapal. Gane iwak payek, iwak payek, iwak payek sego jagung ngono kapal. Balanmu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita merdeka itu atas rahmat Allah, atas barokah dari Allah. Meskipun sekarang barokah itu seakan-akan sudah hilang. Dulu kita merdeka, diperjuangkan oleh para pejuang atas barokah dari Allah. Dan barokah itu sekarang kayaknya udah mulai hilang. Apa sebabnya? Untuk meraih barokah itu minimal syaratnya ada tiga.

diperintah untuk mengaplikasikan diri sebagai alladzina amanu. Mengaplikasikan apa ya? Meril oriented tambah radunung ya. Wis gampangane ngecakno. Apa ya? Nek ngecakno paham ya? Meratekno. Nganggo kok meratekno. Alladzina amanu ku sapa? Alladzina amanu ku piye? Iki sing kudu kula sampean praktekno modal untuk la'allakum tattaqun. Sakdurunge kutiba alaikumus syiyam itu didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Imane ditata dhisik. Ya apa sih? Bagaimana? Piye to alladzina amanu kuwi? Coba kita cari referensi dari ayat lain. Ngapunten niki rada maca kaya wong pinter titik. Terus terang memang kalau gelar saya ndak punya Pak Bupati, lek jenengan sik gadah S Sos. Sosis mbah apa ora dunung aku. Nek kula mboten kagungan, terus terang tapi ngapunten Bu, andai kan nek trimo kepengin gelar gampang. Kenalanku wong gedhe pirang-pirang. Wakil sing nawani, Pak, gak usah kuliah jenengan mboten usah kuliah, mboten usah sekolah, lek trimo pengin gelar gampang tak gaweno. Tapi tak angen-angen terus tak gawe apa? Wong Gus Dur ora nduwe gelar apa-apa iso dadi presiden kok. Gus internasional. Makanya maaf, Indonesia ini sama nek timo pengen golek wong pinter sak pirang-pirang. Tiap tahun fakultas perguruan tinggi mengeluarkan sarjana-sarjana dari berbagai macam jurusan, puluhan ribu. Wakeh dari wong Surabaya sak bajek. Dari wong Gresik sak arat-arat. Dari wong Tuban sak blang gentak. Nek wong Madiun sak pirang-pirang. Wong Bojonegoro welek lek ngarani sak taek dayak. Temreke nggih wonten istilah ngoten niku. Saman gelek profesor-profesor sing butak-butak sirahe. Saking butake mulai sirah tembus bokonge pisan. Wakeh. Tapi sing bener sing soleh iku rada ruwet, rada repot. Ngapunten. Pados sarjana sing titel renteng-renteng. Wakeh, Bu. Dawa-dawa titel jenenge dawa sisan tulis sak background-e gak kamot. Ngarap diriku prof, mbah profesor, mbah provokator. Prof, DRS, DR, IR jenenge dawa-dawa Maruta Klapa, Nata Bata Lima, Mangkurandha Uda, Tanpa Busana, Cetha Welo-welo. Ngguri sik ana MM, MH, MHI, MHum, MSI, MMS, LC, MA, terus SH, guru dhewe BH. Tapi sing bener rada ruwet. Oke lah, kalau putra-putri panjenengan harus jadikan sarjana, tapi jangan berhenti pada sarjana saja. Sarjana dalam tanda petik, sarjana masih koma, sarjana yang bener, sarjana yang solid. Jadi wakeh. Titel sarjana, gelar sarjana, tapi otak dan hati kaya arek TK. Adalah lebih baik ijazah terima M1, MI. Tapi otak dan hatinya sarjana. Ngono. Aku rapati melek. Ngapunten Pak Bupati iki alasane wong sing gak duwe titel. Ora pati melek duwe titel SAG, sarjana alam gaib. Apa SAG, sarjana angel garwa. Ora payu-payu rabi. SAG, sarjana angel gawian. SAG sarjana agak gimana? Anggite nang keren duwe titel kaya aku. Mau itu hasanah disampaikan oleh Kyai Haji Anwar Zahid SPD, sibuk polae dhewe. Ten mboten pati melet, Pon. Kula manut Gus Dur ora nduwe titel iso dadi presiden. Ngene ae tak telateni ngaji sopun desa, belusuan kampung, kon kula telateni. Alhamdulillah nyatane yo renes. Yo mulih oleh berkat. Isek dikai. Mohon maaf, ndak ada maksud apa-apa kecuali sekedar mengingatkan panitia. Kita cari referensi dari ayat lain, alladzina amanu itu siapa? Coba nanti ada 5 kriterianya. Moga-moga cukup waktunya. Padahal nanti target Ramadan juga 5, visinya juga 5, hasilnya juga 5.

Kurung wajan kata berangkat lagi oleh rong jangkas sentak penyiar. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Bahkan kecintaan kita kepada Al-Quran pun sekarang sudah mulai tipis. Sudah mulai menurun. Saya pernah sampaikan satu keprihatinan ketika beberapa tahun yang lalu peringatan 17 Agustusan kayak gini, itu kan ada berbagai macam perlombaan dan anak-anak saya, santri-santri ikut derek lomba-lomba niku. Alhamdulillah dari berbagai perlombaan yang diikuti, kata yang dapat juara satu. Ada juara satu lomba cerdas cermat, ada juara satu lomba tartil Quran, ada juara satu lomba puisi, macam-macam. Kulo cek, yang juara satu lomba puisi, ini kulo hadiah tabanas 1 juta rupiah. Seneng. Yang juara satu lomba tartil Quran, hadiahnya buku telu petelot loro. Kulo neblek dodo Pak Bupati, subhanallah, ngene aturane wong-wong. Ini sama halnya kita dijauhkan dari Al-Quran. Masa puisi sama Quran harganya lebih mahal puisi? Yang juara satu puisi hadiahnya tabanas 1 juta. Juara satu puisi tabanas 1 juta. Juara satu tartilul Quran buku telu petelot loro. Masya Allah. Podo metentenge malah suwe tartil Qurane. Saman gak roh puisi bu. Puisi ngoten niku lho puisi. Aku bukan kamu. Kamu bukan aku. Mengapa adaku? Bapakku lemu. Ibuku kuru. Kasihan ibu. Kaboten bapakku. Ngono 1 juta. Lah sing petentengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buku telu petelot loro. Kudu tak sadu ya panitiane aku. Medion aja sampe ngono Pak Bupati. Juara satu MTQ lungakno haji, minimal umroh. Insya Allah yang ngono sama dari bupati meneh. Ngono. Lho ngacara nuzulul Quran kok. Arek nom-nom iki saiki yo ngono. Maca Quran wis gak gelem. Kecintaan pada Al-Quran semakin berkurang, menang gayae tok. Nek kawine mas kawine Quran. Padahal ora iso maca. Nah aku tahu mas dikongkon nikah no manten. Macae sarunge wapi, jas-jasan, kalungan tasbih. Kopiahe lempinteng. Aku ngantek grogi. Ih, iki koyo santri peng-pengan. Grogi aku, sampai salah aku ngakatno tak takoni, mas. Nggih, Pak. Nggih. Iki kok mahare apa? Mahar mas kawine apa? Al-Qur'an, Pak ya. Al-Qur'an, Pak ya. Ya, nun sewu sampean mondoke ten pundi? Lah niku, Pak, mboten nate ngaji kula, Pak. Mboten nate ngaji kula, Pak. Mboten saged maca Qur'an kula. Nah, sampean gak iso maca Qur'an kok mahari Qur'an, mas kawine Qur'an. Yo ben pantes ngono apa-apa. Ngono ku sik mentolo takon. Mosok ngeten iki mboten angsal, Pak, ya. Oleh. Sapi timbangane mas kawin sekak aku yo ngono. Ya Allah. Quran itu benteng. Mulane mbak-mbak bentengi dirimu dengan Al-Qur'an. Selamat sampean. Mane ketemu arek nom-nom sing gablek-gablek. Sampe dibonteng dicak lunga. Nek kangangan katik dilerekno. Wah alasan opo? Atik mulai jahil tangane. Temek pundak. Semaring ngono grayangi bau. Wis pengen selamat sampean wacakno Qur'an. Begitu digrayangi bau sampean auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah selamat sampean.

ojo plin plan, ojo lenya lenye. Nek wolu yo wolu, nek rong puluh yo rong puluh. Kalau saya ditanya, Pak jenengan derek sing pundi, kulon derek sing rong puluh. Alasannya apa? Ya podo ra ruwe wae. Podo gak ruwe. Fikih itu hasil ijtihad, hasil pemahaman. Podo gak ruwe. Dene sok no akhirat, ternyata sing bener wolu, gak masalah. Aku sing duwe susuk rolas. Lho sing penting nek wolu wolu, nek rong puluh rong puluh. Justru yang sering saya kritiki ku dulur-dulurku sing NO. Sampeyan ngaku NO salat tarawih 20, tapi wakeh sing jamaah tarawih budale keri mek uman 12, ngono ku bengi gak diimbui. Jadi tarawih mek 12 rakaat kuwi terus melu imam sapa? Imam Samudra, wis matek wong e. Nek kowe nek ngaku NO tarawih kok mek uman 12, yo imbono 8 dadi 20. Lah nek mek 12 mek 14, mek 10 terus melu sapa? Paham nggih? Lene dulur-dulur Muhammadiyah walu insyaallah ya jangkep wong mek walu ae. Akeh jangkepe justru dulur-dulur NU ini yang sering saya kritiki. Aku ki wong NU, Pak. Ya 20 tapi aku ya gak seneng nek model ngono iku. Yang kedua, cepete sing rambetai. Wong Muhammadiyah ki walu 45 menit, tambah witir 3 15 menit sak jam, 11 rakaat. Kita yang NU 20 tarawih sama 3 witir 15 menit peletas. Imam tarawih katik gak personel yang papat gaspol di PHK karo cah nom-nom. Mula kayak berangkat wis ditakoni kok. Imam milik. Imam milik. Iya, Dik. Cepet lek. Langgar kono setengah 8 wis bar sampean jam 8 rong bar. Mbok terus nontek penumpangmu. Aku kuatir gauman penumpang yuk diet noah, ngimami terawih koyong godak maling. Soli sunat terawih Allah, aku ambar Bismillahirrahmanirrahim. Dolinami Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Allah, aku ambar entul-entul jenis-jenis gobek-gobek kerek-kerek mencolok Allah, aku ambar Bismillahirrahmanirrahim. Dolinami Bismillahirrahmanirrahim. Toha Allah, aku ambar entul-entul jenis-jenis gobek-gobek kerek-kerek mencolok. Nah, ngimam itu tak jengkelang ya aku. Pon, saya ngapik lah ngelakoni. Kode bener ya, saya ngerap bener ya, saya ngalok tok. Apa wong NU terawih 20. Yo akeh rakaat coba pe terawih cinta, cinta terawih apa? Terawih capo apa? Muhammadiyah yang ngono, setahun pisan nemek walu raniat. Salah kabeh, salah kabeh. Saya bener aku gitu, aku netral, gak usah terawih. Ini wong sampel. Salat diperbaiki. Kan sholat itu miniatur manajemen kepribadian. Ya ra paham ngene iki. Ra paham blas dapuramu. Apa miniatur manajemen kepribadian? Kalau sholat kita bener, maka pribadi kita akan berkarakter. Ya ra ngerti neh sih. Karakter karakter dinteri. Susah, susah. Ngono ra paham ngudayane lek nyelokno anake mama. Mama kali guntingnya mama anaknya teko sekolah golek ibu era ono takon pane Pak mama kemana Pak kowe ya bapak nyari itu mamamu tuh lagi meme karak tuh di luar mama meme karak wong sholat itu iki kemarin sudah saya terangkan nih, sering. Salat itu dituntut untuk khusyuk atine, khusyuk pikirane, khusyuk ragane. Nek atine khusyuk, sensitif, ahli zikir. Pikirane khusyuk, kreatif, ahli zikir. Ragane khusyuk, produktif, ahli ikhtiar. Pinter olah raga, pinter olah rasa, pinter olah rasio. Moralitas, kreativitas dan kriminalitas mampu diatasi. Moralitas baik secara moral, diajak mendem gak gelem, diajak judi gak gelem, moralnya sudah tertempa, diajak mokak bersama ora gelem, ora kok buka bersama mokak bersama, diajak gendaan gak gelem, moralnya teratasi. Kreativitas, otaknya kreatif, teknologinya maju. Dan kriminalitas, pencurian, pencopetan, pemerkosaan, macam-macam bisa diatasi dengan sholat yang